Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Amma ba'd. Qala Al-Hafidz Ibnu Hajar Asqalani rahimahutaala Al-Hadis As-Sabi' wal Arba'un wal Mi'ah. Hadis yang ke-147. Wa an Abi Mahdhurah radhiyallahu an. Anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam ajabahu sautuhu fa'allamahu al-adhan. Rawahu Ibnu Khuzaimah. Dari sahabat yang mulia Abu Mahdhurah, semoga Allah meridainya, bahwa sesungguhnya Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam mengagumi suaranya, maka beliau pun mengajarkan adzan kepadanya. Hadis ini diriwayatkan oleh Ibnu Khuzaimah. Al-hadith hasan. Naam. Wa sahahahu Ibnu Sakan wa Ibnu Hazm wa Ibnu Daqiq al-Ibn. Dan disahihkan oleh Ibnu Sakan, Ibnu Hazm dan Ibnu Daqiq al-Ibn. Naam, fi fawaid. Al-faidatul ula, istihbabu qaunil muadzin rafi as-saut wa ayyakuna sautu hasanan. Disunahkan muadzin itu suaranya keras, lantang, dan suaranya juga bagus. Jadi keras dan bagus, karena Rasulullah mengagumi suaranya Abu Mahdhurah yang keras dan bagus, maka beliau pun mengajarkan adzan kepadanya. Taib. Al-faidatu asaniya, istihbabu ta'limil adzan liman arata ayyakum abih. Istihbabu ta'limil adhan liman arada ayyakuma bihi. Disunahkan untuk mengajarkan adhan kepada orang yang akan adhan. Yang ditunjuk adhan, maka diajari adhan dan hukum-hukumnya. Ini sunnah, agar bisa adhan dengan baik dan benar. Al-faidatu adhan athalisa, istihbabu tahsinis saut bil adhan wa tilawatil Qur'an. Li'anna hadha ad'a lil khusyu' wal iqbal ala sama'i. Istihbabu tahsinis sauti bil adhani wa tilawatil Qur'an. Li'anna hadha ad'a lil khusyu'i wal iqbali ala sama'i. Disunahkan untuk memperbagus suara ketika adzan dan membaca Al-Quran, karena membaca Al-Quran dengan suara yang bagus bisa menyebabkan tambah khusyuk orang yang mendengarkannya. Ya, imam yang bacaannya bagus, makmumnya jadi khusyuk. Nah, ya, seperti di alam lain. Kalau adzan yang bagus suaranya bisa menyebabkan orang termotivasi untuk mendengar azan dan menjawabnya. Ya. Wah, azannya sopo iki. Ya, itu enak. Hanya dia setiap kali si fulan azan, dia berusaha untuk mendengarnya dan menjawabnya. Nah. Tapi kalau suaranya enggak enak, ya azan apa sedang enggak tertarik, ya. Nah. Barakallahu. Sehingga harus perhatikan baik-baik. Ya, jangan asal adzan. Qala al-Hafidz Ibnu Hajar Asqalani rahimahutaala al-haditsu ats-tsamin wal arba'un wal mi'ah. Hadis yang ke-148. Wa an Jabir bin Samurah radhiyallahu anhu qala shallaitu ma'an nabiyyi sallallahu alaihi wasallam al-aidaini ghaira marratin wala marrataini bi ghairi adzanin wala iqamah. Rawahu Muslim. Wa nahwu fil muttafaq alaih an Ibni Abbas radhiyallahu taala anhuma wa ghairihi. An Ibni Abbas radhiyallahu taala anhuma wa ghairihi. Nah, dari Jabir Ibnu Samurah, semoga Allah meridhoinya, ia berkata, aku pernah sholat dua hari raya bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam, tidak hanya sekali atau dua kali, berarti banyak dan sering, ya, tanpa adzan dan tanpa iqamah. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim Dan yang seperti itu diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari wa Muslim dari sahabat Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma dan selain beliau dari kalangan sahabat. Fihi fawaid. Dalam hadis ini ada beberapa faedah. Al-faedatul ula. La yusra'u adhanun wala iqamatun di sholatil id. Tidak disyariatkan adhan dan iqamah untuk sholat id. Al-faedatul asaniya. La yusra'u qawlu as-salatu jami'ah badalal adhan wal iqamah fi sholatil id. Tidak disyariatkan juga ucapan as-salatu jami'ah sebagai ganti adhan dan iqamah untuk sholat id. Ya, tidak disyariatkan. Qala al-hafidh Ibn Hajar Asqalani rahimah ta'ala al-hadithu tasi' wal arba'un wal mi'ah. Hadis yang ke-149. Wa an Abi Qatadah radhiyallahu anhu fil hadisi tawil fi naumihim anis salati thumma adzana Bilalun fa shallan nabiyyu sallallahu alaihi wasallam kama kana yasna'u kull yawm. Rawahu Muslim. Wa lahu an Jabir radhiyallahu anhu anna nabiyya sallallahu alaihi wasallam atal mustadifah fa shalla biha al-maghrib wa isya bi adhanin wahid wa iqamatain. Walahu an Ibn Umar radhiyallahu ta'ala anhuma jama'a Nabi sallallahu alaihi wasallam bainal maghrib wal isya fi qamatin wahidah wa zada Abu Dawud li kulli shalah wa fi riwayat lahu wa lam yunadi fi wahidatin minhuma. Barakallahu fikum. Dari sahabat yang mulia Abu Qatadah, semoga Allah meridhoinya, dalam hadisnya yang panjang yang menceritakan tentang para sahabat tertidur sehingga kesiangan sholatnya. Kemudian Bilal pun adzan, lalu Nabi SAW sholat sebagaimana yang biasa beliau lakukan tiap hari, diriwayatkan oleh Imam Muslim. Juga diriwayatkan oleh Imam Muslim dari sahabat Jabir radhiyallahu ta'ala an bahwa sesungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah mendatangi Muzdalifah kemudian sholat maghrib isya di sana dengan satu kali azan dan dua kali iqamah. Juga diriwayatkan oleh Imam Muslim dari Ibnu Umar radhiyallahu taala anhuma, Nabi sallallahu alaihi wasallam menjamak sholat maghrib dan isya dengan sekali iqamah. Ditambahkan untuk oleh Abu Dawud, yakni sekali iqamah untuk setiap kali sholat. Diriwayatkan juga dari beliau, beliau Rasulullah tidak adzan pada salah satu dari dua sholat itu. Nah, berarti intinya ya sekali adzan dan dua kali iqamah. Taib barakafikum fihi fawaid. Dalam hadis ini ada beberapa faedah. Al-faedatul ula. Masru'iyatul adhan wal iqamah di sholatil fa'itati binaumin. Itu syariatkan adhan dan iqamah untuk sholat yang terlewat dari waktunya dengan sebab tertidur. Misalkan ya, satu pondok semuanya tidur. Ya, santri MTQ-nya, MTF-nya, sahabatnya, mutazawwidnya juga tidur semua. Enggak tahu kena apa kok tak tidur semua. Ya, bablas kesiangan. Nah, mau kan harus sholat. Nah, maka tetap disyariatkan adzan dan iqamah untuk mereka yang akan sholat jamaah di waktu yang terlewat dengan sebab apa ini? Tertidur. Tapi untuk menghindari fitnah di tengah masyarakat, ya adanya paling tidak didengar oleh kalangan mereka saja yang terlewat dari waktu semestinya. Nah, kalau seandainya adzan subuh jam 7, bayina, Adzan subuhnya jam 7. Berarti sholat subuh setelah terbit. Sesat. Ada adzan seperlunya, enggak usah pakai pengeras. Yang penting ada adzan dan iqamah. Sebagaimana yang terjadi pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya. Beliau tertidur tapi kemudian tetap menyuruh adzan Bilal dan iqamah. Kemudian beliau salat sebagaimana yang dilakukan tiap hari. Al-faidatu atsaniyah. Ikhtalafat ulama fil adzan wal iqamah li salatil maghrib wal isya al majmu'atain lailatul mustadifah. Para ulama berbeda pendapat tentang masalah adzan dan iqamah untuk salat maghrib dan isya yang dijamak pada malam mustadifah. Jadi ketika selesai wukuf di Arafah itu kan maghrib. Tidak salat di Arafah. Semua jamaah haji menuju mana? Mustadifah. Sholatnya di jamak takhir di Mustadifah. Berarti kan wukuf di Arafah ya. Sampai apa? Matahari terbenam. Setelah terbenam kan masuk waktu apa ini? Maghrib. Mereka tidak sholat maghrib di apa ini? Arafah, tapi di jamak takhir di Mustadifah. Langsung meninggalkan Arafah semua. Nah, ketika sampai di Mustadifah, jamak maghrib dan isya, jamak takhir, itu tentang masalah adzan dan iqamahnya diperselisihkan oleh para ulama. Fadhhaba al-Hanafiyah ila annahuma tusallayani bi adzanin wahid wa iqamatin wahidah. Madhab Hanafi menyatakan salat maghrib dan isya dengan satu kali adzan dan satu kali iqamah. Fadhahaba al-Hanafiyah ila annahuma tusallayani bi adzanin wahid wa iqamatin wahidah. Wadhahaba ba'duhum wa minhum Sufyan ats-Tsauri ila annahuma tusallayani bi iqamatin wahidah biduni adzanin. Sebagian dari mereka berpendapat, di antaranya ialah Sufyan ats-Tsauri, bahwa sholat maghrib isya yang dijamak di Mustadifah itu sekali iqamah tanpa azan. Langsung iqamah untuk maghrib dan isya, enggak pakai apa ini? Azan. Wa dhahaba ba'dhum wa minhum Malik ila annahuma tusallayani bi adzanaini wa iqamatain. Sebagian mereka, di antaranya Imam Malik, berpendapat bahwa sholat maghrib isya jamak takhir di Mustadifah itu dengan dua kali adzan dan dua kali iqamah. Adzan dua kali, iqamah dua kali. Wa dhahaba ba'dhum wa minhum Ishaq ibnu Rahawai ila annahuma tusallayani bi iqamataini biduni adzanin. Sebagian berpendapat diantaranya ialah Ishaq ibnu Rahawai bahwa sholat maghrib isya yang jamak takhir di Mustadifah itu dua kali iqamah tanpa adzan. Wa dhahaba ba'dhum wa minhum Asy-Syafi'i wa Ahmad ila annahuma tusallayani bi adzanin wahid wa iqamatain. Wa hadza huwa ar-rajih. Dan yang terakhir inilah yang rajih, yaitu sekali adzan dua kali apa ini? Iqamah. Nah, wa dzalika yusra'u aidan fi ghairil mustadifah. Dan yang demikian ini juga disyariatkan di selain Mustadifah. Maksudnya walaupun tidak di Mustadifah, dimanapun kalau menjamak salat ya sekali adzan dua kali apa ini? Iqamah. Al-faidatu ats-tsalitsah, faidah yang ketiga. Fihi dalilun ala anna an-na'im 'anish sholati ma'dzur ma lam yattakhid an-nawm 'adatan lahu. Wa fihi dalil ala anna an-na'ima 'anish sholati ma'dzuran ma lam yattakhid an-nawma 'adatan lahu. Hadis ini merupakan dalil bahwasanya orang yang tertidur sampai sholat di luar waktunya itu dapat udzur selama dia tidak punya kebiasaan tidur seperti itu. Sengaja tidur sepuasnya ya. Gampang nanti habis bangun sholat. Memang biasanya seperti itu, maka enggak boleh. Tapi kalau biasanya sholat pada waktunya, kemudian karena suatu sebab sampai tertidur sehingga keluar waktunya, maka dia dapat udzur. Al-fa'idatu ar-rabi'ah. Faedah yang keempat. Fihi dalilun ala anna sholata al-maqdiyata. Ala anna sholata al-maqdiyata tusra'u lahal jama'ah. Hadis ini juga menunjukkan dalil bahwasanya sholat-sholat yang diqadha disyariatkan untuk berjamaah juga. Nah, misalkan yang kesiangan karena ada udzur lebih dari satu, maka disyariatkan juga untuk apa ini? Melaksanakan sholatnya dengan apa? Berjamaah. Baik. Nah, ini faedah-faedah dari hadis ini. Barakallahu fikum. Adapun hadis sesudahnya insyaallah akan kita sampaikan pada pertemuan yang akan datang. Yassara wa umrana. Subhanakallahumma bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu.